بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد طيب Pada pertemuan yang lalu, kita telah menjelaskan bahwa keadaan seorang mukmin berbeda dengan keadaan orang kafir. Ketika mendapatkan kegembiraan, hal-hal yang menyenangkan, atau ketika mendapatkan kesusahan, atau dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa orang kafir, fal kafiru syarrun, orang kafir itu mendapatkan keburukan dari segala apa yang dilakukannya. Sawal nasabathu dharra am sarra, sama saja apakah dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan atau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Orang kafir ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia tidak bisa bersabar. Ya, lam yasbir. Dia tidak bisa bersabar. Dia berkeluh kesah. Dia mencaci maki, bahkan mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang kafir. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dan apabila dia mendapatkan sarra, hal-hal yang menyenangkan, kegembiraan, kebahagiaan, kelapangan rezeki, maka dia lam yashkurillah, tidak bersyukur kepada Allah. Ini keadaan orang kafir. Dia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka kebahagiaan, kesenangan yang dirasakan oleh orang kafir di dunia ini akan menjadi siksa atasnya di akhirat kelak nanti. Makanan, minuman yang merupakan perkara mubah bagi orang mukmin, adapun bagi orang kafir akan menjadi dosa atasnya dari makan dan minumnya. Inilah keadaan orang kafir. Dikhilafil mu'mini fa innahu ala khairin. Berbeda dengan keadaan seorang mukmin, maka sungguhnya keadaan mukmin selalu mendapatkan kebaikan. Selalu mendapatkan kebaikan. Maka dalam hadis yang mulia ini Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kita bisa memetik beberapa faedah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Suhaib bin Sinan Bu Yahya radhiyallahu anhu, yaitu وفي هذا الحديث الحث على الإيمان وأن المؤمن دائما في خير ونعمة. Dalam hadis yang mulia ini terdapat anjuran, hasungan, motivasi untuk beriman. Untuk beriman. Beriman kepada Allah. Dan tentunya lebih khusus beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Beriman terhadap ketetapan dan ketentuan Allah atas makhluknya. Jadi seorang hamba terkadang diberi nikmat, diberi kelapangan rezeki, diberi kelapangan, kebahagiaan, kesenangan, dan terkadang pula dia diberi kesempitan. Diberi kesempitan dalam hal rezeki. Dia mendapatkan kesusahan. Seorang mukmin meyakini bahwa seluruh hal itu tidaklah keluar dari ketentuan Allah. Tidaklah keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Darud dunia, darul imtihan. Negeri dunia adalah negeri ujian. Demikian keadaan seorang mukmin menyadari hal itu. Keadaannya berubah-ubah. Kadang senang, kadang sedih. Ya. Terkadang mendapatkan kelapangan, terkadang pula mendapatkan kesempitan. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah terhadap ketentuan Allah akan meniti kehidupan ini dengan penuh rasa kesabaran dan kesyukuran. Maka dalam hadis ini ada anjuran, hasungan untuk beriman. Beriman kepada Allah, beriman lebih kepada ketentuan Allah, ketetapan Allah terhadap hamba-hambanya. Wa anna al-mu'mina da'iman ala khairin wa ni'mah. Dan seorang mukmin senantiasa dan selalu berada di atas kebaikan dan nikmat. Selalu berada di atas kebaikan dan mendapatkan kenikmatan. Inilah keadaan seorang mukmin. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Jika dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, hal-hal yang menyenangkan, ya, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu baik baginya. Jika dia ditimpa ضراء, hal-hal yang tidak menyenangkan, kesulitan, kesempitan, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka ini pun baik baginya. Itulah keadaan seorang mukmin. Terus menerus dalam keadaan baik. Selalu berada di atas kebaikan dan mendapatkan kenikmatan. Wa fihi aidan, dalam hadis ini juga, ya. Di faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan dalam hadis ini juga terdapat al-hasu 'ala as-sabri 'ala ad-dharra'i wa anna dhalika min khisalil mu'minin. terdapat anjuran hasungan untuk bersabar ketika mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan kesusahan, ketika ditimpa musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar. Wa anna dzalika min khisalil mu'minin. Dan sungguhnya hal itu termasuk dari perangai orang-orang yang beriman. Perilaku orang-orang yang beriman. Naam. Jadi di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kesempitan rezeki. Kenapa? Karena hal itu termasuk dari perangai perilaku orang-orang yang beriman. Naam. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Fa idza ra'aita nafsaka 'inda isabati adh-dharra'i sabiran muhtasiban tantadiru al-faraja min Allah subhanahu wa ta'ala wa tahtasibu al-ajra 'ala Allah fa dhalika 'unwanul iman wa in ra'aita al-'aksa falum nafsak wa 'addil masirak wa tub ila Allah." Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika engkau melihat dirimu ketika mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan musibah, ketika ditimpa kesempitan rezeki, naam, engkau bersabar dan mengharap pahala dari Allah, engkau menunggu jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal itu adalah tanda keimanan. Itu adalah tanda keimanan kepada Allah. Tanda keimanan terhadap ketentuan Allah, ketetapan Allah. Jadi seorang ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ditimpa musibah, jika dia mendapati dirinya jadi orang yang menahan lisannya, sabar dia untuk tidak berkeluh kesah dari musibah yang menimpa dirinya, dari kesempitan hidup yang dia alami, sambil menunggu jalan keluar dari Allah, tidak menempuh sebab-sebab yang haram, hanya demi untuk mendapatkan rezeki yang banyak, seperti keadaan orang lain yang telah diberikan berbagai harta yang melimpah. Namun seorang mukmin bersabar dengan keadaannya, bersabar. Nah, ketika mendapatkan kesempitan dalam hidupnya, menunggu jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala, sambil mengharapkan pahala dari Allah ya atas kesabarannya tersebut. Nah, dan hal itu adalah tanda keimanan seorang hamba. Wa idza ra'aita al-'aksa, idza ra'aita al-'aksa falum nafsak wa'adil masyarak wa tub ila Allah. Jika engkau melihat sebaliknya, ya, jadi ketika engkau mendapatkan musibah, engkau tidak mendapatkan dirimu sebagai orang yang bersabar, justru engkau mendapati dirimu selalu berkeluh kesah, menggerutu ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesempitan hidup, kesempitan lamah rezeki, berkeluh kesah. Kenapa keadaan saya selalu seperti ini? Saya sudah berusaha siang malam mengais rezeki, namun keadaan saya begini-begini terus. Ini ucapan, keluh kesah orang-orang yang tidak bersabar. Padahal dia telah menempuh sebab rezeki. Namun sayangnya, bisa saja hal itu kembali kepada dirinya. Maka Syekh Rahimahullah mengingatkan kepada kita, jika keadaannya adalah sebaliknya, ketika engkau ditimpa musibah, ketika engkau ditimpa kesulitan, ketika engkau mengalami kesempitan hidup, dan engkau tidak bersabar, dan engkau tidak menunggu, tidak mampu bersabar, menunggu jalan keluar dari Allah. Nah, maka celalah dirimu. Celalah dirimu dan luruskan jalanmu. Dan bertobatlah kepada Allah. Ini nasihat para ulama. Ya. Nasihat Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada kita semua. Hendaknya kita berusaha memperbaiki diri kita. 6. Menempuh cara-cara yang halal. Menempuh cara yang baik. Selalu berhusnudzan. Berprasangka baik kepada Allah. Atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas musibah yang menimpa diri kita. Naam. Dan bertobatlah kepada Allah. Bisa saja seseorang disempitkan rezekinya oleh Allah akibat dosanya. Akibat dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Dan ini diantara penghalang rezeki. Diantara penghalang rezeki adalah dosa. Dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita mendengarkan seruan ajakan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Mengajak kaumnya untuk bertobat kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya, agar mereka meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa yang mereka lakukan. 6. Nabi Nuh mengajak kaumnya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Meminta ampunlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yusiris samaa 'alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banina. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ini ayat yang luar biasa. Penggugah hati kita. Di dalam menempuh kehidupan ini. Bisa saja ternyata kita mengalami kesempitan dalam hal rezeki. Akibat dosa-dosa kita. Akibat ulah kita sendiri. 6. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ketika kalian senantiasa bertobat kepada Allah, meminta ampun dari segala kesalahan yang kalian lakukan, yursilis sama 'alaikum midarara. Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Ya, hujan yang penuh rahmah, bukan hujan azab. Tapi hujan yang lebat yang dipenuhi rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuhi tanaman-tanaman kalian. Yang dengannya kalian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta-harta dan anak-anak bagi kalian. Perhatikan ayat ini. Ayat yang menjelaskan bahwasanya seorang yang banyak meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan menambah hartanya. Dan menambah pula anaknya. Yang termasuk bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Allah akan menambahkan bagi kalian harta-harta dan anak-anak. Ini luar biasa. Ya, amalan yang remeh. Amalan yang banyak disepelekan oleh kebanyakan manusia. Beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Bertobat dari segala dosa yang pernah dilakukannya. Kita sudah membahas tentang babu taubah. Rasulullah SAW sebagai kudwah kita suri teladan kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Mi'ah marrah, 100 kali dalam sehari. Nah, beliau senantiasa meminta ampun kepada Allah. Beristighfar. Nah, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kami akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun, demikian pula sungai-sungai. Demikian pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa meminta ampun kepadanya. Beristighfar adalah jalan pembuka rezeki. Berarti jalan yang menutup rezeki adalah kurangnya istighfar atau tidak melakukan, tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab penghalang rezeki. Nah, maka Syekh rahimahullah memberikan nasihat kepada kita, jika engkau mendapati dirimu ketika ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, nah, maka celalah dirimu. Jangan engkau mencela Allah. Ya. Jangan engkau berkeluh kesah. Nah, luruskan jalanmu dan bertobatlah engkau kepada Allah. Naam. Wa fi hadha al-hadith ayda, faedah yang ketiga yang bisa dipetik dari hadith yang mulia ini. Dan dalam hadis ini juga kata Syekh rahimahullah, al-haqqu 'ala syukri 'inda sarai. Anjuran untuk bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, ketika mendapatkan kelapangan rezeki, kebahagiaan. Bersyukur kepada Allah. Jadi ada anjuran untuk bersyukur kepada Allah. Naam. Keadaan seorang mukmin, keadaan orang yang beriman kepada Allah, ketika ditimpa musibah, sabar. Ketika mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, hal-hal yang menyenangkan, syukur. Kedua sifat ini telah disebutkan Allah di dalam ayatnya, dalam surat Ibrahim. Ya, Allah menggandengkan kedua sifat ini. Kedua sifat yang mulia ini, yang ada pada diri orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sebenarnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, diturunkan padanya Al-Quran dan seterusnya dari awal ayat dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala lalu menjelaskan bahwasanya seluruh hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Jadi dua sifat yang mulia ini digandengkan dalam satu ayat. Nah, menunjukkan betapa mulianya dua akhlak ini. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya kedua sifat tersebut adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut dalam surat Ibrahim mengatakan bahwasanya dia adalah hamba yang apabila diberi dia bersyukur dan apabila diuji dia bersabar. Likulli sabarin syakur. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Ini dia adalah seorang hamba yang apabila diberi oleh Allah kenikmatan, dia bersyukur. Dan apabila dia diuji oleh Allah, dia pun bersabar. Nah, pada hadis yang mulia ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada anjuran untuk bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan. Limadha? Li'annahu idza syakara al-insanu rabbahu 'ala ni'matin fa hadha min tawfiqillah lahu wa huwa min asbabi ziyadati an-ni'am kama qala Allah ta'ala wa ittazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adhabi lasyadid. Karena sungguhnya apabila seseorang bersyukur kepada Rabb-nya, apabila seorang bersyukur kepada Allah ala ni'matin, terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, fahadihi min taufiqillahi lahu, maka ini termasuk dari taufik Allah kepadanya. Maka hal ini termasuk dari taufik Allah padanya. Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk bersyukur kepada Allah. Jadi bukan karena dirinya, tapi atas berkat taufik dari Allah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla kepadanya. Sehingga dia menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi bukan karena kehebatan dia semata. Jadi kesyukuran yang lahir dari dirinya itu bukan karena dia, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa huwa min asbabi ziyadatin ni'am. Dan kesyukuran itu termasuk sebab-sebab bertambahnya nikmat. Jadi kesyukuran itu pun termasuk dari sebab-sebab ya, tambahan nikmat. Mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang sering kita dengarkan, wa ta'adzana rabbukum, ingatlah ketika Allah Rabb kalian mengumumkan, memberitahukan kepada kalian, la in syakartum, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, atas segala nikmat yang aku berikan, tidak menjadi congkak, enggak menjadi sombong ketika diberikan kelapangan, kebahagiaan, bukan menjadi orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Tidak demikian. Orang yang beriman paham bahwasanya nikmat itu adalah ujian dari Allah. Ya? Kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya itu adalah ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Atasbirun? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah tasbirun. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah dalam ayat tersebut. Naam. Allah menyebutkan bahwasanya kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Dengan sesuatu yang tidak kalian sukai dan dengan sesuatu yang kalian sukai. Nah, jadi orang yang beriman paham atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, bukan menjadi orang yang sombong dan congkak berjalan di muka bumi ini. Lain syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, la'azidannakum, niscaya pasti saya akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya harus terpenuhi, yaitu kesyukuran. Bersyukur kepada Allah. Kesyukuran itu meliputi apa? Meyakini bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah, mengucapkan dengan lisannya, memuji Allah, menyanjung Allah dari nikmat yang Allah berikan, dan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ini bentuk kesyukuran kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, namun nikmat itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Ini bukan bentuk syukur kepada Allah. Nah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, inna 'adzabi lasyadid, sungguhnya azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa idza waffaqa Allahu al-insana lisyukri fa hadhihi ni'matun tahtaju ila syukrihi marratan thaniyah. Fa idza waffaqa fihi fa hiya ni'mah تحتاج إلى شكرها مرة ثالثة وهكذا، لأن الشكر قل من يقوم به، فإذا من الله عليك وأعانك عليه فهذه النعمة. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seorang untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, فهذه النعمة، maka ini adalah nikmat. Maka ini adalah ni'mah. Tahtaju ila syukriha marratan thaniyah. Yang membutuhkan kepada kesyukuran. Yang membutuhkan kesyukuran. Yang kedua. Ya. Membutuhkan kesyukuran yang kedua kalinya. Wa idza wuffiqa fa hiya ni'mah tahtaju ila syukriha marratan thalithah. Dan jika seorang diberi taufik, maka itu adalah nikmah yang juga membutuhkan kesyukuran kali yang ketiga. Demikian seterusnya. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan, naam, hal itu disebabkan karena taufik dari Allah. Dan itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat dari Allah pula. Ketika seorang diberi taufik untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ketika taufik ini kemudian disyukuri lagi, maka butuh lagi kesyukuran. Dan terus demikian. Orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bersyukur atas nikmat, maka dia pun bersyukur. Lalu kemudian dia mendapatkan taufik tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan itu adalah nikmat dari Allah, maka juga membutuhkan kesyukuran. Dan terus demikian. Keadaan seorang mukmin, dia memahami bahwa dia mampu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan bukan berasal dari dirinya. Tapi itu adalah karunia dari Allah, petunjuk dari Allah kepadanya. Sehingga dia menjadi hamba yang bersyukur. Dan taufik itu adalah nikmat. Dan terus demikian, ya, dia pun bersyukur atas taufik yang Allah berikan kepadanya. Dan seterusnya, li'anna syukra qalla man yaqumu bihim. Karena kesyukuran itu sedikit orang yang menegakkannya. Sedikit orang yang melakukannya. Sedikit ayat yang jelas ya dalam surat Saba. Allah berfirman wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Sedikit jumlah orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Jadi kebanyakan manusia adalah orang-orang yang kufur nikmat. Kufur terhadap nikmat Allah, ingkar terhadap nikmat Allah. Faidha anna Allah 'alaika wa 'anaka 'alaihi fa hadhihi ni'mah. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadamu nam untuk bersyukur kepadanya dan membantumu ya untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka ini adalah nikmah. Ini luar biasa nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita ketika seorang diberikan anugerah oleh Allah untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, walihada qala ba'dhum, walikama illah, berkata sebagian mereka para ulama disebut syair, jika kana syukri ni'mat Allah ni'mah alayya lahu fi mithliha yajibu syukru, fa kaifa bulughu asyukri ila illa bi fadlih wa in talat al ayyam wattasala al umur wattasala al umur. Jika kesyukuranku itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, jika kesyukuranku terhadap nikmat Allah adalah nikmah, jika kesyukuranku terhadap nikmat Allah adalah nikmah, maka wajib bagiku untuk bersyukur kepadanya dengan yang semisalnya. Fa kaifa bulughu syukri illa bi fadlih, maka bagaimana bisa sampai pada kesyukuran itu kecuali dengan keutamaan dari Allah, kecuali dengan fadl min Allah, kecuali dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in talatil ayyam wattasala al umur, meskipun hari-hari yang telah berlalu cukup panjang dan umur terus berjalan. Wa sadaqa rahimahullah taala, dan telah benarlah apa yang telah diucapkan para nan penyair tersebut dari apa yang disebutkan. Fa inna Allah idza waffaqaka li syukri fa hadhihi ni'mah tahtaju ila syukrin jadidin, fa in syakarta fa hiya ni'mah tahtaju ila syukrin tsanin, fa in syakarta fa hiya ni'mah tahtaju ila syukrin tsalits wa halum majra. Naam, maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu untuk bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah berikan, maka ini adalah nikmah ya yang juga membutuhkan kepada kesyukuran, syukur yang baru. Jadi syukur yang baru lagi terus demikian ya. Naam, dan jika engkau bersyukur maka itu adalah nikmah yang juga membutuhkan kesyukuran yang kedua, dan jika engkau bersyukur maka itu adalah nikmah yang membutuhkan syukur yang ketiga, dan begitu seterusnya. Halumma jarra. Ya, seorang mukmin senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Naam, berupa nikmat. Naam. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah menutup kalimatnya, walakinna fil haqiqati fi ghaflatin an hadza. Ini kalimat yang kita renungi bersama. Ya, akan tetapi kita, kata Syekh, pada kenyataannya ya dalam keadaan lalai tentang hal ini. Lalai nam dan tidak bersyukur. Kita lalai dari apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Perhatikan Syekh memberikan kalimat penutup agar kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan dalam ayat wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakan mereka kufur nikmat. Diberi ilmu, diberi kemudahan untuk beramal, mengkufuri nikmat. Ya. Meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan amal saleh, diberi harta digunakan untuk berfoya-foya, digunakan untuk maksiat dan seterusnya dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, baik nikmat din maupun nikmat dunia. Baik itu berupa nikmat agama maupun nikmat dunia. Nah, sedikit dari hamba-hamba Allah yang benar-benar memahami akan besarnya nikmat tersebut. Kapan mereka paham? Kapan orang itu paham bahwasanya itu adalah nikmat? Ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu nikmat itu dicabut ya oleh Allah, barulah seorang sadar. Baru sadar ternyata kesehatan adalah nikmat. Ternyata tangan ini adalah nikmat. Ya, ternyata harta yang melimpah adalah nikmat. Ketika hilang harta itu barulah dia merasakan nikmatnya. Nah, ternyata ilmu, bermajlis ilmu adalah nikmat dari Allah. Kapan dia baru sadar? Ketika hilang majlis ilmu. Ketika tidak ada lagi majlis ilmu, baru tahu, baru mengerti dia, ternyata majlis ilmu adalah suatu nikmat dari Allah. Ya, yang Allah akan memberikan keberkahan pada diri dan keluarganya. Demikian pula amal saleh. Ketika seorang tidak lagi mampu beramal, baru dia menyadari itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, walakinna na'am fil haqiqati fi ghaflatin an hadza. Akan tetapi kita semua ini, ya, kebanyakan kita pada kenyataannya ghaflah, lalai ya tentang hal ini. Tidak pandai bersyukur kepada Allah dari berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat tersebut, namun nikmat ini kemudian ya tidak didasarkan sebagai nikmat, justru seorang menjadi kufur ya nikmat. La haula wala quwata illa billah, nas'alullaha an yuqidha qulubana wa qulubakum wa yusliha a'malana wa a'malakum innahu jawadun karim. Kemudian Syekh berdoa untuk kita semua, kita meminta kepada Allah agar Allah membangunkan hati-hati kita dan hati-hati kalian, dan memperbaiki amalan-amalan kita dan amalan-amalan kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan lagi Maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Cukupkan, jadi kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddal barakallahu fik.